Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat, terutama adik-adikku yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kemampuan, kemauan untuk melaksanakan pengajian dan mujahadah. Hal ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab hadirin, tidak semua orang yang diberi kemampuan untuk mujahadah. Walaupun hakikate menungso padha butuh karo mujahadah, kabeh wong butuh, tapi gak semua orang diberi kesempatan ini. Ya alhamdulillah, orang yang penuh dengan dosa seperti kita, orang yang penuh noda ini diberi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini harus kita syukuri dengan sebanyak-banyaknya. Ya alhamdulillah, kita diberi oleh Allah ilmu wahidiyah. Nah, yang sesungguhnya ilmu wahidiyah itu adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mencapai itu akhirnya ilmu itu digandeng dengan solawat, sehingga solawatnya menjadi solawat wahidiyah. Seperti halnya ada ilmu untuk nurunkan rezeki, watan fariju bihil kurobu, gitu ya. Itu alhamdulillah digandeng harus selawat, jadi ini selawat tafrijiyah. Kalau di Jawa Timur disebut selawat nariyah. Begitu banyaknya selawat, termasuk selawat tunjina, selawat fatih, selawat tiba, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, yang sering kita baca itu. Semua podo, mboten bedane. Mung bedane niku mung ana ing gunane dungane niku tok. Lek selawate gak berubah. Jadi jenengan ngamalno selawat wae dia, ya podo selawate. Cuma ana tambane. Di judulnya selawat wakidiyah ini kuen tentungo tauhid, tungo supaya hati ini tenang, karena dekat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sebab didawukan hanya ingat kepada Allah lah hatimu menjadi tenang. Oleh karena itu, ya alhamdulillah, saya kira pengajian ini semakin hari banyak teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Dan itu seyogianya semestinya ya kutu kita ajak, kalau mampu ya istri kita, orang tua kita, karena mumpung ono kesempatan, gak tahu-tahu Israel teko baru ketun hadirin hadirat. Padahal ini masih sebatas diri kita masing-masing. Keluarga kulon jenengan sik durung disiari, bahkan anak-anak kita biarkan gak ngamalno, gak dididik ya, terutama saya sendiri ini, anak saya sendiri ini. Ini nanti ketun hadir-hadir. Sebab wong lek wis mati ku sing digawa gak ono apa maneh mung madhepi ati. Amale akeh tapi ya maaf. Rikolo mati dicabut atine mingu nang Gusti Allah, amali kobong iki hadirin kang hadir. Nah, saiki sing paling penting selain beramal secara syariat, saiki ngersi ati, noto ati supaya ati niku kebiasaan nang Gusti Allah itu madep. Sehingga saat Izrail teko sewaktu-waktu hati kita madep. Ora eling apa-apa mung istighraq ahadiyah. Ngomong ngoten tok. Jadi ada istighraq iku macam telu, ana istighraq wahidiyah. Gitu istighroke wong sing iso ngetrapno lillah billah. Sambil kerja, sambil kesana kemari mung ngetrapno lillah, aku mung krana Allah. Selain lillah krana Allah billah, nek jerone ati gak rumangsa iso, gak rumangsa mampu, ini ditolong Gusti Allah, dititahkan oleh Allah, itu istighraq waqidiyah. Ono sing disebut istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah. Nah, maksudnya istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah niku istighraq pengetrapan ati manusia itu punya pendapat lek makhluk kabeh iki ora wujud. Nanging anane wujud diwujudno karo Gusti Allah. Lah diwujudkan oleh Allah itu jeladrene sumbernya teko Nur Muhammad. Sesuai dengan hadis qudsi, laulaka laulaka wa ma khalaqtul aflak. Maksudnya apa? Muhammad, seandainya sekiranya aku gak nyiptakno awakmu, andai kamu tidak kuciptakan, maka makhluk kabeh gak tak ciptakno. Ini mengandung arti bahwa makhluk itu ada karena diciptakan Nur Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi diciptakan iku dadi jeladrene makhluk sampai ono swarga neraka kabeh itu. Itu istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah. Lah buai wong sing ngetrapno istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah itu mandeng opae sing ketok iku mung Nur Muhammad, ngoten to. Dadi bi rasule sing kuat. Mandeng keindahan iku Nur Muhammad. Ciptaane Allah billah. Nur Muhammad iki jeladrene teko Nur Muhammad. Iku berarti bi rasul. Kita sudah begitu apa belum? Nah, lek ngadepi sing apik-apik iso begitu pula lek kula jenengan difitnah karo tanggane, dicaci maki karo kancane. Wong sing ngetrapno istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah sakala dia menghadapi ujian, sakala sing ketok iku dudu ujiane. Sing ketok ya Allah, iki ngene iki ya Nur Muhammad gitu. Ana wong elek, ana wong berbuat apa ae jelek, dia yang nampak bukan kulitnya. Sing ketok jerone. Lah iki lah Nur Muhammad iki. Sehingga orang itu tidak berani mencaci maki, tidak berani ngilokno, juga tidak berani menyalahkan. Segi syariate akhirnya kita malah mengingatkan. Mulane bangsa wali-wali sing agung, wali ning Gusti Allah sing tingkate dhuwur, ini tidak pernah ngenyek wong sepisane, tidak pernah. Karena sing dipandeng karo wali sing agung iki loro. Roh lek iku ciptane Allah, roh lek iku digawe teko Nur Muhammad. Lek aku ngenyek wong salah, iki padha karo ngenyek Gusti Allah sing gawe. Ya ngenyek Nur Muhammad sing ana jerone. Akhirnya dia ndak berkutik, ndak berani ngenyek. Nah, ini kalau ndak dielmoni kula jenenge dadi wong tukang jagal saling nyalakan orang. Ana wong korupsi kula panjenengan iki otomatis ngecam. Jangan dikecam, tulungen, tuntunen lek gak mampu yo meneng ndongakno. Aja ngilokno, kok kula jenengan ketularan lho. Ana wong elek gak usah dibahas. Sing gawe ngono, sing gawe rupa ngono ya Gusti Allah. Iku ngono diciptakno teko Nur Muhammad. Mulane pada suatu saat Nabi Nuh. Nuh itu artinya ya Nabi Nuh sering menangis karena air mata itu. Suatu saat Nabi Nuh itu melihat ada anjing. Ya maaf. Wasu sing jijikno iku wakilai motone siji niku. Ana sing dawuh mripate telu. Jadi ana asu mripate picik siji itu hadirin ya. Iki asu hadirin. Rupane ya wis kaya ngono. Najis dadi mripate kali siji ciplos ngoten niku. Akhire Nabi Nuh ndelok asu sing jijik ambek mripate siji sing mbuh piteng jarane ciplos siji itu. Itu akhirnya ngibatin ngenyek, tapi atine gidik-gidik. Hih, gitu dok. Ya gak ngomong asu ku jijik badan. Mek gidik-gidik atine. Ngapa gidik-gidik ini? Atine kayak, hah, kayak geli gitu. Ya karena dia seorang nabi, Sakolo dilingno karo Gusti Allah Wahyu. Noh, kamu jangan begitu. Itu anjing walaupun mripate siji ciplos, mripate kari siji, itu ciptaanku noh. Iku ciptaanku, iku tak gawe teko Nur kekasihku Nur Muhammad noh. Lalek kowe gak seneng, kowe gidik-gidik iki padha karo gidik-gidik nang aku, kowe padha karo benci aku noh. Padha karo gak seneng ambek Nur Muhammad nabiku noh. Sakolo dilingakan, sakolo jungkel nangis Nabi Nuh hadir. Akhirnya kapok, tidak pernah ngenyek kewan sing najis. Mripate siji. Apa mana menungso? Dia malah tidak berani. Ini buaya lek wong ngetrakno istighraq bi haqiqatul Muhammadiyah. Lah kalau jenan kan sering lah ana wong ngemis dicaci maki itu. Awas hati-hati itu. Jangan itu Nur Muhammad. Itu yang sing gawe ngono ya Gusti Allah jangan. Lek iso ya tulungan, lek gak iso ya ditolak secara halus. Dengan orang yang sakit menjijikkan aja nganti gidik-gidik. Sing gawe ngono ya Gusti Allah lek sampean gidik-gidik padha karo ya ngenyek Gusti Allah hadirin lan hadirat. Jadi mutlak ilmu waqidiyah disiarno iku supaya wong iku duwe akhlakul karimah atine bersih kaya ngono iku. Ini Nabi Nuh deleng ngasung atau mawon gidik-gidik di elingno karo Gusti Allah. Jangan begitu. Lah kula jenengan iki wis kadungake salahe, kadungake dosane. Bukan hanya anjing yang menjijikkan yang dihina, bukan hanya binatang, kadang-kadang kancane melarat mawon wis dihina hadirin. Kancane akeh utange mawon wis dihina para hadirin. Ndak gelem bantu malah kita mencaci maki, awas. Ini tidak boleh. Itu bi haqiqatul Muhammadiyah. Yang nomor tiga, ini adalah istighraq ahadiyah. Istighraq ahadiyah itu menerapkan dakwah la ilaha illallah yang mengandung makna la ilaha aila maujuda illallah. Itu istighraq ahadiyah. Jadi wong sing iso ngetrapno la ilaha illallah duduk diwaca. Sebab lek kula panjang mung maca tok Gusti Allah dawuh, kadzibta ya abdi. Kamu membohongi aku. Bibirmu la ilaha illallah tapi hatimu gak la ilaha illallah. Hatimu nganggep ana wong sing kuwasa. Hatimu mengandalkan dirimu sendiri. Hatimu mengandalkan duniamu. Sing kiai ngendelno kiyaine, sing duwe santri ngendelno pengaruhe. Berarti kowe mung lambene tok sing la ilaha illallah. Atimu gak iso la ilaha illallah. Kadzibta ya abdi. Kowe ngoroi aku kata Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang ngetrapkan la ilaha illallah dengan aila maujuda illallah ngerti lek kabeh makhluk iku ora ono sing wujud melainkan sing wujud hanya Allah, diwujudkan oleh Allah. Ya orang inilah yang memiliki iman, hakikate iman, hakikate iman. Ya wong iki sing duwe iman sing hakiki dudu iman imitasi. Jadi ndelok apa-apa ae langsung eling sing wujudna Gusti Allah, sebab donya saisine gak wujud, semua ciptaan la ilaha illa maujuda illallah. Jadi gak ono pangeran, gak ono makhluk, gak ono susah, gak ono begini, gak ono perbuatan ngene, gak ono ngono, melainkan iki sing wujud mung Allah, semua ndak nampak. Netrapno ya wahidu ya ahad, hanya Allah yang satu. Lho ini hakikate iman kaya ngoten niku. Lho diharapkan mati husnul khotimah iku mati gawa iman, mati gawa perasaan kaya ngoten niku. Banyak orang terjebak hadirin wal hadirat. Jangan-jangan kula waktu nazak ketok swarga wis seneng, padahal swarga iku makhluk. Berarti gak eling Gusti Allah, eling makhluk. Hati-hati itu. Kita tertipu itu. Begitu pula kula panjan mati-mati kuwetok neraka wedi nangis wedine duduk krana Allah tapi krana nerakane. Ingat neraka iku ya makhluk, tidak ada kalau tidak diciptakan, berarti mati gak eling Allah, padha kakek-kakek. Jadi yang dimaksud tadi kula jenengan harus menerapkan bi haqiqatul Muhammadiyah, yang menerapkan istighraq ahadiyah, yang menerapno istighraq wahidiyah. Lah ahadiyah kalau sing paling penting, lek gak mujadah ora iso. Lalu orang lain dengan ilmunya ngetrapno wahidiyah mungkin masih mampu. ngetrapno istighraq bi hakikatul Muhammadiyah iso, tapi lek wis istighraq akadiyah harus mutlak ada alatnya, harus ada guru sing nuntun. Mengapa? Karena lek wis ahadiyah, ahad itu artinya tunggal, ora ono sing wujud kejaba Allah. Berarti memandang apapun ati tidak terpengaruh. Lahir ketok tapi ati amblas sing gawe Allah. Maka dengan sesuai dengan pengajian ono ngene niki didhawuhkan al-kaunu, jadi makhluk kabeh yang ada ini. Kulluhu zulma, itu semua gelap, maksudnya gelap tidak ada. Di ahadiyah galawahu maksudnya. Wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Jadi yang dimaksud makhluk ora ono ngetrapno ahadiyah, ngetrapno dawuh Allahumma ya wahidu ya ahad. Iki lek wong iso ngetrapno iku ndeleng makhluk, ndeleng dirinya sendiri, ndeleng orang lain, ndeleng rame-rame sepeda motor, dia tidak terpengaruh. Sing gak terpengaruh iku atine. Lek lirik mripate ndeleng, mripate mirsani rame, tapi ati tidak bergemang. Maksudnya ati gak terpengaruh, masih wirawiri ngono ya sing gawe Gusti Allah, gak ono apa-apa ni kabeh. Kabeh ngono mung Gusti Allah. Iki sing disebut al-kaunu kulluhu zulma. Diri kita, amal kita, panjang rumongso api, wis haji, wis amal, itu harus panjang pesan. Kulluhu zulma, kabeh ku gelap. Lek gak ditolong Gusti Allah, gak iso amal. Wah, iku gumaya Allah. Lapa tak andelno? Lapa aku sombong dengan amalku? Mengapa aku sombong dengan hajiku? Bah gak diceluk Pak Haji, bah diceluk Pak Haji, bukan urusan sing onok mung Gusti Allah. Lek wis kaya ngono, wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Adapun kelihatan makhluk, ketok gunung, ketok ujian, ketok pangkat, ketok duit, ketok bayaran muda, ketok di PHK, saat kula panjang menganggap itu tidak ada, kok di jerune meripat, kok ketok, kok iso dirasa no gak enak. Ini karena wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi, karena disitulah Allah bertajalli, menampakkan diri di dalamnya. Maksudnya secara gampang yo ngono iku Gusti Allah gawe. Dadi rikala ngalami ujian, iku ujiane Gusti Allah. Ngalami mendapatkan ujian enak, pangkate mundhak, pangkate tinggi, iki ujiane Gusti Allah. Mengapa saya mengandalkan pangkat? Mestine aku mengandalkan Allah yang memberi. Tak iso ngetrapno istighraq akadiyah atau wahidiyah atau bihak di hakikatul Muhammadiyah, otomatis niki konco-konco iso kabeh nih. Mulane mujadah itu sering harus diamalkan. Jadi kalau istighraq iku langsung pasrah. Pasrah iku atine nol, ndak ada apa-apa, yo gak moco, yo gak ndonga, pasrah asali teko tanah, balik marang tanah, asali gak ono, balik gak ono. Lek wis pasrah sedetik rumangsa wis gak ono apa-apa, hanya merasa tidak memiliki apa-apa, saat itulah disebut istighraq, tenggelam. Langsung Al-Fatihah. Jadi ini sumberi kemandian itu. Maka sehubungan dengan keadaan umat manusia dengan adanya zaman sing kaya ngaten iki, ilmu ini mutlak untuk diberikan pada orang lain. Karena zaman iki zaman gonjang-ganjing, wong golek rezeki wis sulit, golek badi wis sulit. Barang haram saja sudah ditabrak dan sangat sulit, apalagi kalau banjan mencari bahan yang rezeki yang benar, ini sangat sulit. Berarti mutlak mujadah dilakukan. Jadi nilai mujadah lembaran istighraq tenang Al-Fatihah dilatih. Kulek wis iso istighraq sambil mujadah iku ngetrapno istighraq wahidiyah. Jadi tenang pasrah baru ya Sayyidi ya Rasulullah, merasa ora ono. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah niku ngetrapno istighraq bihaqi wahidiyah. Tapi lek ngetrapno istighraq wahid Muhammadiyah bihaqiqatul Muhammadiyah, sanes Muhammadiyah golongan partai niku nggih. Sanes niki ilmu bihaqiqatul Muhammadiyah. Waktu istighraq panjang kroso, kabeh iki nur Muhammad. Aku wujud iki diwujudno karo Gusti Allah teko nur Muhammad. Terus lek wis teko nur Muhammad, rikala kula panjang maca ya Sayyidi ya Rasulullah, aku iki nggene dosa kan ketok to kesalahan. Saumpama Gusti Allah niki ngadili kula sampeyan, hei menungso, kowe milih swarga apa neraka, tapi sing jujur kamu. Kula sampean milih ndi, Pak? Tapi syaratnya jujur, tidak bohong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Hadirin, andekan kita ini ditari, diperintah. Wahai fulan, ibu-ibu ya ditakoni. Wis dina iki kuwi milio loro. Swarga apa milih neraka? Tapi jawaban sing jujur sesuai dengan keadaanmu. Mbon, saumpama iki temenan. Kula tak takon teng ibu-ibu. Jawabe harus jujur. Kowe pilih rahmate Gusti Allah. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sana tidak ada kesusahan. Di sana hanya kebahagiaan. Yang satu adalah neraka. Yang mana seseorang kalau dilemparkan 70 tahun belum sampai pada dasarnya neraka. Isi ono uwung-uwung ono di jalan. Dadi rutut tok iku 70 tahun durung kecemplung neraka. Kowe milih ndi? Kalau di neraka dikala kamu dibakar, kamu dipukul, hancur, kembali wutu maneh. Makananmu adalah zakum, adalah pohon yang berduri. Minumanmu adalah air darah yang membusuk. Pilih pundi kula njenengan hadirin. Wis ibu-ibu. Saman milih ndi, tapi jawaben jujur sesuai dengan batin sampean. Dengan koreksi yang ada. Terus bapak-bapak adik-adik milih ndi kira-kira? Ya wis lek saman gak berani milih, kula sing milih sakniki. Kalau saya, Pak, ono undang-undang harus jujur kalau wau. Hak kula mboten goroi. Lek ndelok keadaan ati kula sing gak tau eling nang Gusti Allah. Ditinggal ibu kula mati, kula dereng bales dengan jasane ibuku. Ditinggal bapak kula mati wafat, kula dereng kenal karo bapak kula gak eruh, durung saged bales. Terus hubungan sesama masyarakat akeh salahi. Lek kula jujur dikongkon milih, kula ngene sik ana ndek neraka hadirin wal hadirat. Niki kula. Kirangan nek sampean terserah. Tapi saya jujur lek kula mboten enten ndek swarga hadirin hadirat. Lha lek panjenengan padha karo kula gak ana swarga, ayo sambat nida ya sayyidi ya Rasulullah. Sebab kula panjani asale teko Nur Muhammad. Lha lek kula panjenengan sambat nang Nur Muhammad nang ya sayyidi ya Rasulullah, sampean karo maca ya sayyidi ya Rasulullah, ati jenengan niku munio. Ya Rasul, kula niki sampean saageni po. Oh, ngoten lho. Kula niki panjenengan kasih ya Rasulullah. Kula niki calone wong neraka panjenengan saageni. Insya Allah didengar oleh Rasulullah. Mahajatuka, mahajatuka ya umati. Apa butuhmu wahai umatku? Pasti didengar. Ini hadirin. Ya wis coba. Sing wis rumongso apik, rumongso bener. Dikongkon milih onok swargo. Silakan. Ndak usah nangis. Guyuwa gak popo. Kroniku rahmati Allah. Tapi lek rumongso elek. Isi akeh dosane terserah jenengan. Monggo nidak maca ya sayyidi ya Rasulullah, panjenengan nelongso melaso ono ngersani Gusti Allah, khususnya ono di Rasulullah melas kalau suarane sayup-sayup karo matur, kula panjenengan tulungi ya Rasul, kula panjenengan tulungi ya Rasulullah, kula niki nur jenengan, kula niki umat panjenengan, matur sedaya hadirin nggih. Monggo dipraktekaken Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dipraktekaken maca ya sayyidi ya Rasul iki teko jroning ati karo panjan melas ya Rasulullah. Lek sampean melarat, kula niki melarat, sampean saageni. Lek kula panjan kakan dosa, kula niki isih kathah dosane, panjenengan tulungi kula, panjan paringi syafaat. Ngaten nggih hadirin, wis terserah kebutuhan jenengan. Sing jelas kula panjang wong elek. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Coba bayangkan lek duwe ibu bapak kula panjenengan bayangno suwono. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, hadirin sekali lagi. Ayo kita bayangno kula jenengan wis ana alam mahsyar. Amal apik karo amal elek ditimbang jenenge mizan. Terus kula panjenengan gak usah ngenteni ana akhirat. Onok dunia ini sak jani ruh. Lek kira-kira ditimbang akeh elek apa akeh api iku sak jani wis ngerti kula jenengan. Tapi sayang etok-etok gak ngerti. Rumongsone kaya wis apik. Padahal sak jani ngerti lek kula panjenengan mau berpikir dengan jernih. Andekan amal kula sampean iki ditimbang ono akhirat, gak usah ngenteni ono akhirat. Ono dunya ku ngerti lek akeh eleke hadirin hadirat. Tapi sayang ditutup-tutupi hadirin. Padahal itu yang nentukan swarga apa neraka nggih niku amal kula jenengan. Masyaallah. Mengapa nggih hati kula panjenengan kok buta ya Allah niki kula panjenengan tulungi. Padahal kulo ngerti lek elek kakek dosa. Tapi sing guyu tok kaya jenengan tulungi ya Allah. Ya Rasulullah niki umat kulo panjenengan niki umat panjenengan kabeh. Jenengan syafaati ya Rasulullah. Kulo ngerti lek dosa kulo kata tapi sayang budek ati kulo. Picek ati kulo mboten ngerti. Padahal niki besok lek ditimbang ati kasep ana di akhirat. Karcis menuju neraka sudah terjadi di dalam diri kita. Sajane gak usah ngenteni ana neraka, ana donya wis ketok lek kula sampean iki neraka apa swarga. Ayo ndi sing ahli swarga nek kene iki? Ana asing ahli swarga. Gak usah ngenteni ana akhirat, ana donya wis kerasa sajane ketok. Kula jenengan wani ambek ibuke wis karcis ana neraka iki hadir-hadir. Ya monggo nyuwun syafaat dumateng Kanjeng Nabi muga-muga ditulungi. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, awas. Jangan-jangan air mata kita yang tumpah ke air mata buaya hadirin-hadirin. Mung pura-pura tok. Mung nangise mung gawe tambel butuh, atine cek tenang ngono tok. Awas. Itu air mata buaya hadirin-hadirin. Lek nangis kaya ngono mesisan dadi bajul ae hadirin-hadirin. Gak usah jadi manusia, jadi buaya saja. Ingat tadi, ya mari kita akui kesalahan-kesalahan kita. Sebab al-kaun kulluhu zulma kabeh itu gelap. Kita kok merasa ada itu namanya dosa. Ya sudahlah. Sudah dalam pengajian ini saya tidak bisa berpanjang lebar. Karena kami sendiri agak berhalangan tenaga saya dan pikiran saya. Kedua nanti juga ada kepentingan yang juga lebih penting. Saya tidak bisa panjang lebar. Ya, moga-moga kemawon hadir-hadirat. Jenengan iso nangis ini. iki dadi sebab kula benjuk besok ana dek kersane Allah Subhanahu wa taala iso ditolak anane mlebu ing neraka. Sebab Rasulullah pernah dawuh, la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Kanjeng Nabi nate dawuh, la yadkhulun nar ora bakal dicemplung nang neraka sapa wonge. Walaupun kula panjang pernah nglakoni dosa, kula panjang pernah berbuat salah, kok nganti nangis mambaka min khasyatillah. Sopo wonge nangis wedi ono ngersani Gusti Allah, nangis rumongso cacat ono ngersani Gusti Allah, nangis rumongso elek ono ngersani pun Allah, krono getuni kesalahane. Sing wani nangis ono dunyo sak durungi mati, jari ni Rasulullah rikolo neroko dibuka, layat khulunar gak bakal dicemplung non roko wong sing koyonguniku. Gih muga-muga kemawon hadirin wal hadirat, ibu-ibu terutama keluarga saya, terutama saya sendiri, niki diwelasi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kita punya Allah yang Rahman Rahim, kita punya Kanjeng Nabi sing siap belani umat. Kanjeng Nabi lek belani umat niku mati-matian hadir-hadir, sehingga pada suatu saat ono di alam mahsyar ono uang digeret meronta-ronta diseret-seret karo malaikat, karena karpe ati kepingin ketemu kancane ono ing swargo, karpe kepingin melu-melu kancane digiring nang swargo, tapi sayang gak katut. Si jin iku mboten katut, mati diseret. Kue duduk kono genmu, kue duduk golongane wong iku, akhirnya diseret, akhirnya gak gelem hadirin hadirat. Swanggil nangis ono dalan-dalane amaksyar, sambil banyune mili nganti entek metu darah, diperes meripate metu darah. Ngoten niku gak ono sing nulungi. Akhire digeret-geret kaya ngoten Kanjeng Nabi pirsa. Sopo iku malaikat? Umate sopo sing kowe geret iku? Akhire malaikat matur, "Ya Rasul, niki umat jenengan sing ono donya sing durhaka dulu ya Rasul. Wayahe salat gak sembahyang, wayahe ngaji gak ngaji, mujadah gak mujadah. Dia hanya maksiat terus. Tapi iki umat jenengan ya Rasul. Dia sering membaca selawat ya Rasul. Iki kowe gereng nang di umatku nganti keleleran, tetesan getih metu teko mripateku nangis getih kaya ngono kowe gereng nandi. Badhe kula gereng nang neraka niku ya Rasul. Tapi dia nangis, nangis ana akhirat kasep ya Rasul. Kok coba nangis ana donya diterima karo Gusti Allah." Akhirnya Kanjeng Nabi mandek dhisik malaikat. Akhirnya ditakoni, "Apa kesalahane umatku iki? Niki pun mboten kenek ditung, mau limo dilakoni kabeh kabeh dipun lampahi, gak tau taat. Niki pantes ana neraka. Tapi iki apa iki umatku?" "Iya, nggih Kanjeng Nabi, niku umat jenengan." "Ya apa dawuh Kanjeng Nabi?" "Malaikat tolong matur nang Gusti Allah. Umatku aja dicemplung nang neraka. Kungganon nang swarga. Lek nganti gak oleh wis aku ae gantine." Hadir-hadir. "Biar aku aja yang di neraka asal umatku bahagia." Lho niki Kanjeng Nabi hadir-hadir. Oleh belani umat kaya kula, kaya sampean kaya ngono mati-matian. Tapi kalau panjang dijak mujadah, dijak maca selawat ora gelem. Bahkan nek maca selawat karo nangis dikecam, padahal sing nulung niku Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Alangkah durhakane kula jenengan sedaya. Kaya ngono perjuangane Rasulullah lek ana umatin cemplung neraka nganti keperon Kanjeng Nabi dibelani mati-matian. Lah lek kula panjang ahli selawat, ahli mujadah, ahli ya sayyidi ya Rasulullah, mungkin rikala digeret kalau malaikat, Kanjeng Nabi wis mambu kula jenengan. Ero lek sing digeret kena saben dina ahli mujadah, ahli maca selawat. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sudahlah hadir. Kita punya nasib dewi-dewi, gak ngerti. Nggih monggo. Niki lek sing digeret sampean ditulungi krana sampean mujadah. Lah lek mak sampean, ibu sampean sing digeret ya opo kadene? Sopo sing belani nanti? Lalek mak ibu sampean sing digeret atau dicemplung nang neraka mandek, mandek malaikat. kulo saman cemplung non rokok, kulo gelem. Tapi kulo biar duwe tinggalan ono donyo, opo tinggalanmu. Kulo nate duwe anak ono donyo. Kulo ngelahirakan dalam keadaan soro. Bareng anak kulo lahir antara hidup dan mati. Banyu susu kulo diminum, diperes dari dagingnya. Bapak iyo ngunduk, keh mandek disik malaikat. Kulo yo biar duwe anak. Keringat kulo tumpah di jalan demi untuk memberikan nafkah pangane anak kulo. Se anakku tak celu ai disik ngoten hadirin. Terus sate laopo, aku gara-gara nyemplung rokok biar anakku wani. Sehingga atiku peteng nang Gusti Allah. Wes lek ngono, anakku tak gawe anci-anci ono neraka. Podho ono neraka ya hadirin hadirin. Besok dituntut kulo panjang karo ibu karo bapak kulo jenengan hadirin. Gak ono alasan kulo panjang ono swarga ora ono. Sing jelas lek dipun koreksi neraka niku nggen kulo panjang sedaya. Munane dalam pengajian yang lalu lek panjenengan nangis ono kene, lek ditakoni lha opo ngaji karo nangis? Nggih sampean jawab, nggih niki ngajine golongane wong sing khianat. Golongane ngajine wong durhaka. Ngajine golongane wong sing kakan dosa. Empun diganggu lek nganti nangis. Sampan sing ngapik silakan. Kula golongane wong elek-elek. Lek nganti ngaji nangis aja diganggu. Kula niki golongane wong elek. Matur ngoten mawon hadirin. Nggih, sudahlah. Saya kira cukup sekian. Saya mau ada acara lebih penting. Sing penting monggo untuk dua minggu yang akan datang hadir. Dan ini ada teman kita sedekah keramik itu yang ada di ibu-ibu nanti. Insya Allah besok itu dipasang keramik ini. Dia sedekah keramik sak tukangnya sak segala-galanya. Dan termasuk lonjengan, termasuk sedekah air mata yang tumpah di gedung ini. Melok ngaji dan berjuang ini semuanya yang andil dalam perjuangan baik itu tanah yang di belakang atau yang lain-lain. Muga-muga disafati kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diaku oleh beliau Gusti Allah zaman radhiyallahu anhu sehingga benar-benar bahagia dunia sampai akhirat. Anak istrinya, keluarganya dan lain-lain. Kita doakan hadirin Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Safi'il Umami wal ali wajahlil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Safi'il Umami wal ali wajahlil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin Safi'il Umami wal ali wajahlil anama musyri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarrib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Hadirin jangan putus asa ya, walaupun pengajian model begitu, sebab gak ono dosa bagi orang yang nangisi dosane. Gak ono sikso bagi orang yang mau bertobat. Gak ono bendune Gusti Allah bagi orang yang mendekat kepadanya. Yang jelas kita berupaya ke sana. Begitu pula gak ono amal sing bagus bagi orang yang merasa beramal. Gak ono diterima amali seseorang bagi orang yang ngandel no amali rumongso ape. Milo sangke milo ngaji terus, jangan mundur, berjuang sampai mati, mujahadah sampai mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah ya sayyidi ya Rasulullah, terus selama napas kita berhembus tidak pernah lupa kepada Rasul, karena kita asalnya dari Nur Muhammad. Dan siapa membaca selawat, siapa membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, man zakaroni faqad zakarullah, kata Rasul, sungguh dia termasuk sudah ingat kepada Allah. Wal musolli alayya natikun bizikrillah, dan siapa membaca selawat kepada Allah, dia sama saja zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih, muga-muga dipun ridani kali Allah subhanahu wa ta'ala. kepada teman-teman yang mau berangkat ke Kediri, karena sudah jarak lebih 80 km, sholat bisa dijamak asalnya setelah duhur, langsung sholat jamak qasar boleh 2 rakaat. Saya kira cukup sekian persiapan sholat duhur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min qasada zaman an-nadruh wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.